السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ومن وصايا لقمان لابنه باران. Dan di antara wasiat-wasiat Luqman kepada putranya yang bernama Baron, ya bunayya kun ala hadarin minal karim iza ahantah. Wahai anakku, berhati-hatilah terhadap seseorang yang mulia jika engkau menghinakannya. Wa minal aqil idza ahjaitahu, dan dari orang yang pintar jika engkau menyela kepintarannya. Wa minal ahmaq idza mazahtahu, dan dari orang yang bodoh jika engkau bergurau dengannya. Wa minal jahil idza sahibtahu, dan dari seorang yang bodoh jika engkau menemaninya. Wa minal fajir idza khasamtahu, dan dari seorang yang jahat jika kau bermusuhan dengannya. Wa tamamul ma'ruf ta'jiluhu, dan kesempurnaan dari suatu kebaikan adalah dengan melaksanakannya secepat mungkin. Jadi ini semuanya adalah wasiat serta nasihat yang berdasarkan kepada pengalaman yang bersumber dengan ilmu yang berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin luput. Jadi artinya di sini adalah kalau kamu merendahkan orang yang mulia, hati-hati. Karena bukan dia yang akan membalasnya. Orang yang ada sekitarnya, murid-muridnya, teman-temannya, andai tolannya, para pencintanya. Begitu pula yang lebih ditakutkan adalah Allah SWT itu yang akan membalasnya. Jadi hati-hati untuk berbuat menghinakan orang yang mulia. Itu hati-hati. Baik itu kemuliaannya berkaitan dengan jabatan, kemuliaannya berkaitan dengan harta, kemuliaannya berkaitan dengan ilmu, dan itu yang paling tinggi di antara kemuliaan dan yang paling berbahaya ketika kita menghinakannya. Begitu pula kalau ada orang yang pintar, jangan kau bangkitkan kepintarannya itu, jangan kau bangkitkan. Jadi jangan otak-atik, akhirnya kamu menjadi bodoh di depan dia. Dan kalau kamu ingin bergurau, silakan bergurau dengan siapapun. Tapi jangan sama orang yang dungu, orang yang bodoh. Karena biasanya orang yang dungu itu gak bisa diajak bergurau. segala sesuatu yang kita lakukan, kita ucapkan disangkanya serius. Karena apa? Kebodohannya. Nah, itu maksudnya. Maka hati-hati, berguru silahkan siapa saja, tapi jangan sama orang yang dungu. Dan hati-hati, kalau kamu mau punya teman orang yang bodoh, karena biasanya dia itu mencelakai temannya. Itu orang bodoh. Orang yang bodoh itu biasanya dia itu untuk mengerti akan dirinya sendiri nggak paham, apalagi orang lain. Nah, sehingga lebih banyak mencelakai temannya ketimbang memberikan kebaikan untuk temannya. Itu maksudnya. Wa minal fajir idza khasamtahu, dan dari orang yang jahat, orang yang fasik, orang yang fajir, orang yang berbuat dosa besar maksudnya, jika kamu bermusuhan dengannya, lebih baik tidak, lebih baik mengalah. Jangan bermusuhan dengannya, karena dia itu dengan sifatnya yang fajir bisa melakukan segala hal untuk mencelakaimu dan membahayakanmu. Itu maksudnya. Wa tamal ma'ruf ta'jiluhu, sedangkan kesempurnaan daripada suatu kebaikan itu adalah cepat-cepat melaksanakannya. Artinya apa? Kalau sudah terlintas dalam hati kamu untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jangan ditunda-tunda. Kenapa? Kebaikan itu adalah musuhnya setan. Kebaikan itu apapun bentuknya, yang berakibat, berimbas, memberikan pengaruh kepada orang yang melakukannya itu dapat pahala serta ridho Allah SWT, derajat yang tinggi di sisinya, itu menjadi musuh utama daripada iblis serta kroni-kroninya. Artinya apa? Kapan terlintas, cepat laksanakan. Sebelum datang, musuh kita itu akan mencegah kita untuk melaksanakannya. Itu maksudnya. Jadi kalau seumpama kita mau bersedekah, cepat laksanakan sedekah. Jadi tunda-tunda. Kenapa? Nanti kalau seumpama kita tunda-tunda sedekah itu, maka pertimbangan demi pertimbangan itu sangat banyak sekali. Tembak sebelah. Jadi, kalau seumpama sedekah itu tidak cepat dilaksanakan, nanti bakal ada pertimbangan-pertimbangan yang membatalkannya. Makanya kan Nabi Rasulullah bersabda, sedekah itu tidak akan keluar dari seseorang kecuali sampai melewati 70 tenggorokan setan. Kalau sudah melewati 70 tenggorokan, artinya apa? 70 tenggorokan itu artinya 70 usaha, 70 kelabuan, 70 tipu daya, 70 lintasan, 70 bisikan. Jadi semua itu adalah yang berasal daripada setan supaya kita itu enggak jadi bersedekah, gitu maksudnya. Kalau sudah lewat 70 setan semua kamu kalahkan, baru keluar itu sedekah. Nah, jadi sebelum datang bisikan itu cepat keluarkan. Berapa kali, berapa banyak? Ketika kita sudah terlintas dalam hati kita untuk bersedekah, saya mau bersedekah. Subhanallah, begitu tidak cepat-cepat selesai, kita selesaikan, kita rampungkan sedekah itu, maka nanti lain lagi pikiran kita, pertimbangan kita. Sehingga tadinya harusnya kita bersedekah dan dapat pahala, gak jadi. Siapa yang bikin gak jadi itu? Setan. Kenapa? Sebagaimana diucapkan tadi, bahwasanya kebaikan itu apapun bentuknya itu merupakan sebuah musuh utama daripada iblis. Tidak dikehendaki, tidak diinginkan untuk dilaksanakan sekecil apapun. Jadi yang namanya iblis itu sudah bersumpah, kalian semua tidak akan dibiarkan melakukan satu kebaikan pun, tidak akan dibiarkan. Apalagi sampai kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Karena setan tahu yang namanya ridha Allah itu tersimpan, terkandung di dalam amalan kebaikan. Kebaikan yang mana? Apakah yang berpahala besar ataukah pahalanya kecil? Itu tidak ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi yang besar, bisa jadi yang kecil. Oleh karenanya sebisa mungkin, semaksimal mungkin, yang namanya iblis itu tidak membiarkan kita untuk melakukan satu amalan kebaikan pun. Kalau bisa, seumur hidupnya tidak. Itu setan. Jadi jahatnya setan itu seperti itu. Jahatnya iblis itu seperti itu. Oleh karenanya di sini katakan, min tamamil ma'ruf ta'jilhu. Jadi kesempurnaan daripada kebaikan itu cepat melaksanakannya, jangan ditunda-tunda. Seperti diriwayatkan oleh dari manakibnya Habib Ali Habsyi. Beliau pernah menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Sedekah itu keutamanya begini. Sedekah itu bisa bikin panjang umur. Sedekah itu bisa memadamkan ridhonya, murkanya Allah. Sedekah itu bisa menolak bala. Sedekah itu bisa mempercepat terkabulnya hajat. Sedekah itu bisa melaksanakan angan-angan. Dan sedekah itu bisa menunda cepat turunnya ajal. Dan lain-lainnya. Sehingga Pak, dia berkomitmen di dalam dirinya untuk bersedekah. Jadi pulang cepat-cepat. Maksudnya apa? Mau sedekah. Tapi sampai di rumahnya, ketika dia mengambil uang, ketahuan sama istrinya. Akhirnya ditanya sama istrinya, buat apa? Girl, ya katanya Habib Ali, sedekah itu begini pahalanya. Nanti kita akan mendapatkan begini, begini, sebagainya. Maka biasanya memberikan pertimbangan demi pertimbangan. Iya, itu kan kalau orang banyak uangnya, kita kan tidak. Kita kan masih memerlukannya. Kita masih membutuhkannya. Anak kita masih membutuhkannya. Belum beli baju, belum beli ini, belum terus. Bagaimana? Paling pintar bikin alasan semacam itu siapa? Perempuan. Nah, karena suku makan suku. Pisang makan pisang. Jadi gak jauh dari asalnya gitu loh. Jadi artinya dunia dan wanita gak bisa dipisahkan. Dunia dan wanita gak bisa dipisahkan. Dunia tanpa wanita gak bakalan indah. Dan perempuan, wanita, tidak dikatakan dunia itu gak bisa. Karena sebagian besar di dunia itu adalah perempuan. Pengaruh dunia itu adalah perempuan. Kenapa orang beli minyak wangi? Untuk apa? Untuk perempuan. Kenapa orang pakai baju baru? Untuk perempuan. Untuk lawan jenisnya maksudnya. Perempuan. Kenapa orang itu mempunyai rumah yang megah supaya ketahuan oleh perempuan bahwa dia itu banyak uangnya? Jadi semua tujuannya itu sasarannya perempuan. Nah, jadi perempuan itu adalah identik dengan dunia. Oleh karenanya, ingat tidak? Ketika dunia itu menjelma kepada Sayyidina Isa alaihissalam dan juga kepada nabi-nabi yang lainnya, serta yang terakhir ketika Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dunia itu juga menjelma, bukan? Kepada Nabi Muhammad SAW sebagai apa? Seorang laki-laki, seorang ustaz, seorang dai, seorang pejabat yang laki-laki, atau gimana? Ternyata perempuan. Jadi semua dunia yang menjelma kepada para aulia, dunia yang menjelma kepada para nabi dan para rasul, semuanya itu bentuknya seperti bentuk perempuan. Nah, jadi gak bisa dipisah antara perempuan dengan fitnah dunia, itu gak bisa. Nah, oleh karena itu, paling pintar bikin alasan kalau dunianya mau keluar. Akhirnya apa? Gak jadi suaminya. Mau bersedekah, yang tadinya mau bersedekah gak jadi. Kembali lagi ke tempatnya Habib Ali Habsyi. Lalu dia berkata begini, Habib Ali, benar apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW? Janganpun sedekahku itu melewati 70 setan. Melewati satu setan di rumah saja gak bisa melewatinya. Makanya kamu jangan jadi setan. Jadi malaikat yang membantu suaminya untuk berbuat kebaikan. Dimana dikatakan Nabi SAW, diantara sifat daripada seorang istri yang solihah adalah tu'inuhu fi ta'atillah. Jadi membantu suaminya untuk melaksanakan kebaikan. Nah, coba lihat bagaimana istrinya Nabi Ayub. Nabi Ayub, dia terkena penyakit yang hampir katakan keluarganya itu meninggalkannya. Tapi istrinya tetap setia dengannya. Lihat bagaimana istri Nabi Sayyidatuna Khadijah. Dia punya harta yang banyak. Begitu dia kawin dengan Nabi, hartanya diserahkan kepadanya untuk membantu perjuangannya ini. Begitu Nabi SAW merasa khawatir, merasa takut karena melihat Jibril pertama kalinya dengan bentuk yang aslinya, maka dia itu menggigil ketakutan. Itu sampai ke dalam rumah Sayyidah Khadijah, maka yang menenangkan siapa? Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah. Itulah fungsi daripada istri yang solihah itu, selalu menenangkan. Nah, yang semacam itu kalau kamu bisa menjalaninya, kamu tidak akan terlupakan dalam hati suami tersebut. Tidak bakal terlupakan. Nah, itu kenapa? Di saat-saat yang genting, di saat-saat dia itu membutuhkan, di saat itulah kamu ada di sampingnya. Oleh karenanya, seorang suami itu tidak akan berhasil kecuali dengan perjuangan, pengorbanan, serta bantuan dari seorang istri yang soleha. Kalau tanpa bantuan dari istri yang soleha, dia tidak akan berhasil. Semua pejuang-pejuang, semua dai-dai itu seperti itu. Termasuk yang bisa dijadikan sebagai suatu apa acuan untuk kita itu menjadi istri yang soleha apa adalah istri-istri Nabi kita Muhammad SAW. Lihat Sayyidatuna Aisyah. Waktu ditinggal mati oleh Nabi dalam keadaan masih muda. Cantik, pintar, cerdas, dan sebagainya. Tapi beliau selalu teringat kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga selalu pikirannya itu, kecerdasannya itu digunakan untuk umat. Kita masih teringat bagaimana ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal dunia. Maka beliau mengutus putranya Sayyidina Abdullah bin Umar untuk datang kepada Sayyidatuna Aisyah meminta izin supaya dimakamkan di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masalahnya rumahnya Sayyidina Aisyah kecil. Jadi ya, rumahnya Rasulullah itu adalah 3x3 kamarnya itu. Ditambah dengan pintunya dan temboknya itu jadi 4,8 tingginya 3 meter. Itu tinggi daripada besarnya rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu dikuburnya di rumahnya Sayyidah Aisyah. Sehingga pada waktu Nabi dimakamkan di kamarnya Sayyidah Aisyah, Nabi Sayyidah Aisyah masih tetap tidur di situ. Sehingga meninggal ayahnya Sayyidah Abu Bakar Siddiq, tetap Sayyidah Aisyah tidur di situ. Tapi begitu Sayyidina Umar dimakamkan di kamarnya, maka dia itu keluar dari tempat itu. Dan setiap datang, selalu Sayyidah Aisyah itu dengan menutup seluruh tubuhnya. Padahal sebelumnya, dia itu membuka kepalanya. Karena itu adalah suaminya dan satunya adalah ayahnya. Sehingga ketika ditanyakan yang semacam itu, maka beliau jawab, iya, aku dulunya kadang-kadang hanya memakai kerudung, hanya kadang-kadang terbuka. Karena yang ada adalah ayahku dan suamiku. Tapi sekarang setelah ada Umar, maka aku menutupi seluruh tubuhku. Hayaan min Umar. Karena aku malu kepada Umar. Coba lihat. Dari sini ada pelajaran yang sangat banyak yang bisa kita ambil. Ini adalah sebuah kepercayaan. Keyakinan. Artinya apa? Bagaimana mungkin Sayyidatuna Aisyah, seorang manusia masih hidup, merasa malu daripada seorang manusia sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah sebuah bantahan kepada mereka-mereka yang mengatakan orang sudah mati gak bisa apa-apa. Gak ngerti apa-apa. Gak sampai kita doa, gak sampai baca Quran, gak sampai. Gitu. Nah, kenapa Sayyidah Aisyah itu merasa begini? Coba lihat. Dan kenapa Sayyidah Umar itu berusaha untuk mendekat dan dikubur di sampingnya Nabi? Kenapa? Karena dia tahu kemuliaan daripada mendekat kepada orang-orang yang soleh. Walaupun sudah meninggal dunia, berarti berziarah kepadanya, apalagi dikubur di sampingnya, itu luar biasa. Merupakan sebuah ajaran, sebuah keyakinan daripada keyakinannya para sahabat-sahabat Nabi. Berarti ternyata sahabat-sahabat Nabi juga sufi, sama seperti kita, gitu loh. Jadi mereka saja yang nggak mau ziarah, yang mengharamkan ziarah, yang mengatakan ziarah itu syirik dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang bukan sufi, enggak tahu ikut siapa, wallahualam. Jadi mungkin mereka punya nabi lain gitu, selain nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan kan bagaimana ceritanya Nabi Musa alaihi salam ketika akan meninggal dunia setelah ditempeleng itu Israelnya. Israel itu datang kepada Nabi Musa datang-datang bilang, siapa kamu? Aku Israel. Ngapain kamu datang ke sini mau mencabut nyawamu? Tempeleng mana bisa. Beda kalau kepada Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad tidak. Dan Israel di pintu. Nah, malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Itu malaikat Israel menyampaikan salam kepadamu dan minta izin untuk masuk ke dalam rumahmu ini. Kalau engkau izinkan, dia masuk. Enggak engkau izinkan, dia akan kembali kepada Allah. Dan satu-satunya seorang yang dimintai izin sebelumnya, sebelum dia masuk, adalah engkau, wahai Nabi Muhammad. Maka diizinkan untuk masuk. Setelah diizinkan untuk masuk, untuk mencabut Nabi SAW, maka lagi-lagi minta izin. Kalau engkau mengizinkan, aku akan cabut nyawamu. Kalau tidak, maka aku akan biarkan engkau dan kau akan hidup terus semaumu. Tapi Nabi memilih Ar-Rafiqil A'la. Sehingga pada saat malaikat Israel itu datang kepada Nabi Musa, ditanya, siapa engkau Israel? Ngapain kamu kesini? Dalam mencabut nyawamu, tempeleng, sampai kepalanya, matanya itu keluar dari tempatnya. Dari saking kerasnya tempeleng dengan Nabi Musa. Hanya dia balik lagi ke Allah. Dalam keadaan matanya keluar. Dikembalikan lagi sama Allah Ta'ala. Setelah itu, kalau aku ditempelengi Allah. Katanya malaikat Israel. Karena dia enggak mau meninggalkan dunia, belum mau dia. Ya sudah, kembalilah kamu kepada hambaku Musa. Katakan kepadanya, kalau masih ingin tinggal di dunia ini, maka hendaknya tangannya diusapkan ke seekor sapi. Berapa rambut sapi yang tersentuh oleh tangannya, dengan kadar itulah kamu akan hidup di dunia. Maka sampaikan kepada Nabi Musa, turun lagi pada Israel itu, turun lagi pada Nabi Musa. Jelaskan. Hanya kata Nabi Musa, kalau seumpama aku tempelkan tanganku ke kulit sapi itu, berarti aku akan ditambah umurku. Goliat. Setelah itu apa? Tetap aja mati. Ya kalau begitu, ambil aja sekarang. Itu cerita Nabi Musa. Nah, waktu dia itu akan dicabut nyawanya, apa mintanya Nabi Musa? Di dalam Al-Quran diabadikan dan dikatakan bahwasanya supaya aku didekatkan kepada Ardil Muqaddasah itu. Karena Bani Israel kan diharamkan karena kemaksiatan mereka, karena keingkar mereka daripada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada Bani Israel. Dan keberanian mereka menentang agama ini dengan menciptakan seekor sapi yang terbuat dari emas itu. Maka mereka itu dikutuk. Ada yang jadi anjing, jadi babi, jadi kera dan sebagainya. Sehingga pada waktu itu Nabi Musa meminta kepada Allah Ta'ala, kita akan dicabut nyawanya itu supaya dimasukkan ke dalam tanah yang suci itu. Hanya sekedar satu lemparan. Kenapa? Nabi Musa minta supaya mendekatkan diri kepada Ardil Muqaddasah. Nah, karena dia tahu bahwasanya mendekatkan diri kepada orang yang soleh, baik hidup maupun mati, itu merupakan sebuah keutamaan, sebuah kemuliaan, dan sebuah keyakinan daripada keyakinan para nabi. Ngerti tidak? Itu maksudnya. Nah, berarti Nabi Musa juga sufi, NU, Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi mau ziarah kubur, mau dekat kepada para ahli kubur. Gitu. Nah, jadi entah mereka itu ikut siapa. Gitu. Alhamdulillah kita semacam ini, semoga berkesinambungan sampai kita meninggal dunia nanti. Sehingga pada saat itu, Umar bin Khattab meminta izin. Perintahkan setelah ditusuk perutnya oleh Lu'lu'ah Al-Majus. Abu Lu'lu'ah Al-Majus ditusuk dari belakang. Tusukannya itu sampai menembus ke depan. Sehingga pada saat itu dia jatuh pingsan. Dan sampai koma pada waktu itu. Darah itu terus mengalir. Ketika dia sadar, dia minta susu. Diminum susunya. Begitu dia minum susunya, susunya keluar dari lubang itu. Nah, itu Nabi Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga pada saat itu lihat bagaimana sahabat Nabi. Keyakinan beliau. Keimanan mereka. Di saat-saat yang genting semacam itu, masih mereka itu melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Dikatakan kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, as-salah. Kamu belum melaksanakan salat subuh. Kan batal tadi. Dia jadi imam. Apa kata dia? Gal benar apa yang kamu katakan? Tidak ada nasib bagi orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan meninggalkan walaupun satu kali salat. Maka dia langsung melaksanakan sholat dalam keadaan semacam itu. Dia sholat, padahal darah terus mengalir daripada lukanya. Nah, di saat itulah maka beliau itu mengutus putranya, Sayyidina Abdullah bin Umar. Datanglah kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha waridah waskanana wa iyyaha fasihal jinan ya Hannan ya Mannan, minta izin supaya dimakamkan. Kan kamu tahu subaknya hujur nabawiyah, makamnya Nabi itu kan ada pintu, ada jendela kecil kan, tiga pintu utama itu ada lubangnya itu, situ itu tepat makamnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di sebelah kirinya sini, jadi ini gini, Nabi kan ngadep ke kiblat, ngadep kepada kita yang di Arab. Setelah itu Sayyidina Abu Bakar di belakangnya. Kira-kira kepalanya Sayyidina Abu Bakar itu berada sejajar dengan bahunya Nabi. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sejajar dengan bahunya Sayyidina Abu Bakar atau sejajar dengan pinggangnya Nabi. Jadi bentuknya itu seperti itu. Jadi Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah, di situ tinggal satu tempat saja. Jadi kan Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya kan? Nah, di sini masih ada waktu, ada tempat masih di ruangan itu. Tempatnya siapa? Nabi Isa alaihissalam nanti. Ketika dia turun selama 40 tahun di muka bumi ini, nah, kemudian setelah itu dia meninggal dunia dan dimakamkan di sampingnya Nabi kita. Itu tempat itu adalah untuk Nabi Isa. Sehingga pada saat itu ketika Sayyidina Abdullah bin Umar datang kepada Aisyah untuk meminta izin supaya dimakamkan di samping dua sahabat tercintanya, maka si Aisyah mengatakan, sebetulnya tempat itu sudah aku sediakan untukku, tapi berhubung Amirul Mukminin memintanya, maka aku rela dan merelakannya. Sampaikan kepada Sayyidina Abdullah. Tapi ada seorang yang warak, seorang yang takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga apa jawaban? Setelah mendengar jawabannya Sayyidah Aisyah, dia gembira. Tapi dia katakan, gal mungkin Ummul Mukminin Aisyah. Jadi, lebih muda jauh dari Sayyidah Bakar, dari Sayyidah Umar. Di dalam makomnya anaknya Sayyidah Aisyah itu. Masih muda, belasan tahun waktu meninggal Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana dihormati, dimuliakan Ummul Mukminin. Mungkin Ummul Mukminin itu mengatakan, mengizinkan tempat sebelahnya Abu Bakar itu untukku, karena dia enggak enak, karena aku adalah Amirul Mukminin. Nanti setelah aku meninggal dunia, kamu bawa jenazahku di depan rumah Aisyah, dan katakan kepadanya, Umar bin Khattab, jangan kamu katakan Amirul Mukminin, karena Amirul Mukminin sudah meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, bukan Amirul Mukminin lagi, katanya. Katakan Umar bin Khattab minta izin supaya dimakamkan di sebelah sahabatnya Abu Bakar. Maka lagi-lagi Aisyah mengatakan, tibtu lahu hayyan wa mayyitan. Dalam kata hidup aku rela, dan pada mati pun aku juga rela. Kenapa? Dia juga mikir. Karena Aisyah itu mikir, aku mentang-mentang istri tercintanya Nabi, kemudian aku akan dikubur di sini, apa katanya orang nanti? Sementara istri-istri Nabi semua dibagi, kemudian aku dikubur di sini. Tidak mau. Biarkan aku bersama Ummahatul Mukminin yang lainnya di sana. Coba lihat bagaimana cerdikan Sayyidah Aisyah, dan juga memikirkan ke depan itu sudah dipikirkan oleh Sayyidah Aisyah. Tapi walaupun demikian, dia itu bukan orang yang maruf dengan harta karena kecantikannya, karena masih muda dan sebagainya. Posisinya, kedudukan yang luar biasa. Memang benar, dia itu adalah istri yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana beliau ini. Orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala. Orang yang paling dekat dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kita, kalau kita melihat ke rumahnya. Rumahnya Nabi SAW dan rumah istri-istri Nabi. Itu kecil, 3x3. Kecil sekali. Nah, itu Sayyidah Aisyah itu setelah ditinggal mati oleh Nabi SAW, maka beliau itu setiap hari berpuasa dahar. Setiap hari puasa, enggak pernah puasa. Kenapa? Nah, karena dia enggak butuhkan apa-apa lagi. Setelah meninggal Nabi SAW, maka dia cuma hanya yang dikerjakan itu mengajar, menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal dia itu seorang wanita yang masih muda, belia, cerdas, dan sebagainya. Memang tidak boleh seorang istri Nabi itu dikawini oleh umatnya. Akan tapi maksudnya di sini bukan yang semacam itu. Maksudnya di sini lihat bagaimana seorang istri Nabi yang begitu cinta Nabi, yang harusnya yang namanya oleh-oleh hadiah dari sahabat Nabi itu luar biasa banyak kepadanya, karena dia adalah istri Nabi yang paling cintai oleh Nabi SAW. Tapi itu semua tidak merubah kehidupannya, tidak. Tetap beliau seorang zahidah. Bahkan pernah suatu waktu ketika keponakannya Sayyidina Abdullah bin Zubair, yang tidak lain adalah putra daripada kakaknya sendiri, Sayyidatuna Asma, yang mendapatkan julukan Zatun Nitogen, yang mempunyai dua sabuk. Sabuk satu dipakai sabuk, satunya dipakai tali untuk naik ke gua di mana Nabi SAW bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq. Dibawakan dengan harta yang begitu banyak melimpah. Ada yang riwayat 100 ribu dinar. Jadi uang menggunung. Begitu datang, apa yang lakukannya? Diperintahkan budaknya, kamu umumkan kepada penduduk Madinah yang tidak punya, yang tidak mampu, supaya datang ke rumah Aisyah. Di rumah Aisyah sedang banyak harta. Dibagikan satu persatu terus dibagikan. Sampai tidak datang maghrib kecuali habis sudah semuanya. Bedakan sama kita. Kita mau ngambilnya pun lihat-lihat dulu, takut ada yang kelihatan. Ini enggak. Semuanya dihabiskan. Enggak datang maghrib kecuali habis. Begitu datang maghrib, ternyata bukanya sama seperti buka yang kemarin. Terdiri daripada roti kering sama air putih. Roti kering, kemudian dicelup ke air putih, itu dimakan. Itu dimakan oleh Aisyah, Ummul Mukminin, yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang didapatkan julukan Habibatun Nabi. Kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat bagaimana kehidupannya. Apa katanya si Aisyah? Kenapa engkau tidak sekali-sekali belikan daging? Tadi kan banyak uang. Si Aisyah menegur pada budaknya. Apa kata budaknya? Kenapa kau tidak ingatkan aku? Sehingga aku membelikan daging untuk membelikan daging dan mengolahnya untukmu. Supaya kamu itu makannya beda sama hari kemarin. Jadi coba lihat bagaimana dari kata-kata ini menyimpulkan bahwasanya untuk dirinya sendiri pun dilupakan. Tapi dia tidak ingat. Yang ingat itu untuk orang lain, semua dibagikan semuanya. Semuanya dihabiskan semuanya. Nah itu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardha. Jadi kalau menjadi perempuan seperti beliau, dia masih muda, cantik, enggak seperti kamu gitu loh. Dia masih muda, sama mudanya sama kamu. Cantiknya beda gitu loh. Beliau ini mendapatkan julukan Humaira, jadi putih kemerah-merahan kulitnya. Kalau kita kan Sumaira gitu loh. Putih kehitam-hitaman. Ini cantik, luar biasa Aisyah. Tapi lihat bagaimana akhlaknya, mendekatnya. Dia tahu, kehidupan bukan di sini. Kehidupan bukan di dunia. Kehidupan nanti, kelak di akhirat, di surga. Nanti kita senang-senang bersama Nabi Muhammad. Nanti kita bersama-sama para solihin di sini. Di sini, semua tipuan. Memahati dunia illah, mata. Jadi dunia ini adalah sebuah kesenangan. Gurur, menipu. Kenapa? Menipu orang supaya memilih dunia daripada ketimbang memilih akhirat. Padahal akhirat itu lebih segala-galanya. Nah, jadi makanya biasakan dari sekarang ini, kamu harus meyakini dunia gak bakal kemana-mana. Dunia kamu sudah ditetapkan. Dari mulai kamu belum lahir sudah ditetapkan. Jadi jangan salahkan siapa-siapa. Memang sudah segitu, sudah rezeki kamu sudah segitu. Gak usah iri kepada siapa-siapa. Karena memang sudah ditentukan Allah Ta'ala segitu. Biasakan dunia itu berada di tangan kita. Jangan di dalam hati kita. Kepikiran dan sebagainya. Ngapain pikiran? Waktunya keluar-keluar. Waktunya masuk, enggak usah repot-repot. Kenapa? Kalau kita tidak tahu di mana letaknya rezeki kita, ketahuilah bahwasanya rezeki kita enggak bakal luput, karena dia sangat tahu di mana alamat kita masing-masing. Jadi ya sampai, masing-masing sampai. Setiap nasi itu sudah ditentukan namanya fulan. Tempe itu sudah ditentukan namanya fulan. Ayam itu sudah ditentukan namanya fulan. Jadi enggak bakal salah masuk mulutnya Ustaz Segap. Enggak bakal salah. Jadi yang namanya rezeki Allah itu sudah tahu kemana perginya, harus mencari kamu itu dia tahu, karena Allah yang menentukannya itu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau kebaikan itu harus cepat-cepat dilaksanakan. Ya bunayya, salasatun yahsunu bil insan. Ada tiga hal wahai anakku sangat baik untuk manusia melakukannya. Yaitu apa? Husnul mahdhar wahtimalul ihwan wa ghillatul malal lisadiq. Yang pertama adalah memperbaiki mahdhar itu adalah sesuatu yang dijadikan tempat untuk kita berhadir bersama teman-teman dan sebagainya. Artinya di sini adalah memperbaiki zahir kita, fisik kita, kemudian setelan kita, baik cara berpakaian, cara berkendara dan sebagainya. Itu baik. Kenapa? Dengan semacam itu mereka akan hormat kepada kita. Jadi kenapa orang alim itu dihormati? Karena pakaiannya. Karena bedanya orang alim sama orang yang bukan alim apa? Pakaiannya. Kalau orang di jalanan melihat ada seorang yang berpakaian seperti pakaian ustaz ini, maka orang akan mengatakan ini ustaz. Ini kiai. Ini orang alim, ya kan? Karena apa? Pakaiannya. Ya mungkin orang ketemu sama ustaz, kemudian dia minta tolong suruh angkatkan barang, misalkannya kuli ustaz gitu. Nah, kenapa? Zahir. Nah, maka zai atau pakaian itu diperbaiki. Itu baik bagi manusia supaya tepat sasaran kamu sebagai apapun itu tepat. Jadi kalau kita itu sebagai seorang alim, pakai pakaian orang alim. Kalau kita bukan orang alim, jangan pakai pakaiannya orang alim. Itu bukan baik, tapi jelek. Jelek untuk kamu, jelek untuk masyarakat, jelek untuk kamu, karena akhirat kamu nanti, kamu telah menipu. Dan yang kamu tipu itu bukan sembarang orang, tapi orang alim yang dia itu mengganti kedudukannya Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kamu itu menjual agama kamu dengan dunia. Itu berbahaya. Dan bahaya kepada orang yang melihatnya. Kenapa? Orang disangkanya kamu itu adalah orang alim. Hanya tanya, menghormat dan sebagainya. Ternyata salah. Jawaban kamu salah. Fadallu wa dallu. Mereka sesat dan menyesatkan akhirnya. Nah, itu. Wahtimalul ihwan. Sabar kepada saudara-saudara dan menanggung seluruh kesusahan mereka. Menghadapi saudara yang kayak begini, coraknya, macamnya, sifatnya, kriterianya. Sabar. Gitu. Kemudian, kalau mereka itu susah, kita tanggung. Gitu. Itu baik untuk manusia. Baik di dunia, baik pula nanti di akhirat. Karena ingat, bahwasanya segala hal yang kita lakukan daripada kebaikan demi kebaikan, pasti akan menjadi ucapan orang yang baik buat kita. Dan akan dikenang sepanjang masa. Kemudian, lebih lagi, Allah akan menggantikannya dengan pahala dan kenikmatan kelak di surga. Jadi, tidak bakal rugi. Wa ghillatul malal lis-shadiq. Dan sedikit merasa bosan kepada teman yang sangat dekat. Nah, jadi, artinya kalau seumpama kita punya teman, kan namanya teman itu kan tidak selalu menyenangkan. Kadang-kadang membosankan. Ya kan? Datang setiap hari, ya bosan juga. Sehari senang, dua hari ya lumayan senang, tiga hari ya enggak lumayan senang gitu loh. Akhirnya terus, akhirnya jadi bosan itu manusia. Nah, makanya kan Rasulullah sendiri bersabda menganjurkan zur iban. Jadi hendaknya kamu ziarah sewaktu-waktu, jangan terus-terusan. Nanti bosan. Ya suatu waktu. Itu bisa tazdad hubban. Zur, iban, tasdad, huban. Jadi ziarahlah kamu kepada teman-teman kamu suatu waktu. Sebulan sekali, setahun sekali. Maka akan menyebabkan keriduan yang sangat menggelora dalam hati. Tapi kalau seumpama setiap hari ziarah, akhirnya jadi bosan juga. Tapi suami bosan gak sih sama istri? Hah? Suami bosan gak sama istri? Yang satu itu gak ada bosannya. Asalkan si istri tidak membosankan. Karena apa? Gak ada yang bosan. Kamu pernah bosan makan? Pernah gak? Ayo makan. Bosan. Kalau makan nasi bosan ya. Masih penting ini. Ayo makan. Bosan makan. Nah, terus mau ngapain? Suatu kebutuhan. Nah gitu loh. Jadi artinya apa? Bohong kalau dikatakan bahwasanya ada seorang suami itu yang bosan kepada istrinya, yang enggak ada. Karena istri adalah sebuah kebutuhan. Imam Hasan Basri mengatakan, aku membutuhkan kepada istriku sama seperti kebutuhanku kepada makananku. Jadi sebagaimana kita itu tidak bisa dielakkan daripada makan, maka begitu pula kita tidak bisa dihindarkan daripada istri. Jadi sangat kita butuhkan. Jadi kecuali kalau istrinya membosankan. Oleh karenanya, cinta itu abadi apa tidak? Apa katanya mazhab itu? Di dalam nyanyiannya, lagunya itu apa? Cinta itu apa? Kekal selamanya. Ya kan? Takkan hilang. Apa? Saya tak bisa nyanyi, enggak enak suaranya soalnya. Saya enggak ingat. Selamanya, takkan hilang kan? Selamanya. Kekal, abadi maksudnya. Nah, itu kata-kata yang bohong, salah kaprah. Karena mazhab sendiri, Allahyarhamu, cintanya kan tidak sampean. Artinya apa? Belum pengalaman. Nah, jadi kalau bicaranya orang yang belum pengalaman, jangan didengarkan. Jadi salah. Cinta itu enggak abadi. Cinta pada manusia enggak abadi. Cinta itu layaknya keimanan. Keimanan abadi? Abadi keimanan? Tidak abadi. Al-imanu kata Nabi Muhammad SAW, yazidu wa yanqus. Iman itu bisa berkurang, bisa bertambah. Ketika kita berada di depan sesega, belajar, baca kitab, semangat kan? Berbuat kebaikan kan? Sampai di rumah, kendor lagi. Lihat mall, asik juga ya. Lihat mall, padahal sudah ditegur. Nah, itulah yang menandakan bahwasanya iman itu yazidu wa yanqus. Sama cinta juga seperti itu. Jadi bohong, aku cinta kepada kamu sehidup semati. Bohong itu, gombal. Jadi pasti gombalnya macam itu. Jadi kalau suami kamu mengatakan, aku cinta kepada kamu sehidup semati, bohong kamu, demi Allah bohong. Gak apa-apa, sumpah gak apa-apa. Karena memang bohong dia. Jadi kalau sudah mati, ya mati dewe. Nafsi-nafsi, ya mati. Mau ikut mati juga, kok enak itu. Orang belum datang ajal kita kok. Tapi biasanya kalau cinta-cinta abadi, ada juga sih yang semacam itu. Jadi artinya matinya pun bersamaan. Seperti Ustaz waktu dakwah di bulan Maulid kemarin itu, ketepatan Ustaz pergi kepada suatu rumah saudara kita kaum muslimin di sana, yang kebetulan pergi tahlil, ayahnya ibunya baru meninggal dunia. Sebetulnya sakit ibunya, kanker payudara sampai besar sudah. Stadium 5 plus, bukan hanya 5 plus gitu. Jadi plus kematian bentar lagi gitu. Nah, akhirnya apa? Itu suaminya dari saking cintanya kepada istrinya sampai berdoa, ya Allah jangan kau cabut nyawa, biar aku aja yang kau cabut duluan. Gak tanya mungkin kedengaran pas ada malaikat lewat, mati duluan. Ini dibacakan Yasin, istrinya itu dibacakan Yasin biar cepat matinya gitu maksudnya, biar enak kan, kesian kalau semua orang itu matinya gak cepat-cepat kan. Merana kan, sakit kan. Oke, kalau ada orang mau mati, sunahkan baca ya. Tapi harus pastikan dulu dia mau mati gitu loh. Jangan pas orang tidur bacakan Yasin. Sakit ya? Sakit apa? Saya bilang, anak bacakan Yasin ya? Nah, jangan. Oh. Nanti itu pengen anak mati gitu loh. Dia bilang gitu nanti. Nah, jadi lihat dulu orang sakitnya itu sakit gimana. Jadi sakit, maksudnya kalau sudah sakit, yang sampai kepada sakaratul maut. Nah, baca Yasin. Jadi supaya apa? Mudah, gampang keluarnya ruhnya itu dari badannya. Karena ruh susah, sulit untuk keluar daripada badan. Sesulit ketika ruh itu dimasukkan ke dalam badan. Akhirnya subhanallah, yang dibacakan Yasin untuk istrinya, lagi baca Yasin, suaminya meninggal dunia. Dapat satu jam pas, istrinya meninggal dunia. Nah, itu betul-betul yang semacam itu. Hidup semati itu namanya. Satu liang berdua. Kalau kita biasanya kan mengatakan satu piring berdua. Nah, ini enggak satu liang berdua gitu. Ada yang mau satu liang berdua? Hah? Ada yang mau enggak satu liang berdua? Kalau kamu pasti mau, tapi kalau suami kamu enggak bakal mau. Kamu mau satu liang berdua, tapi suami kamu enggak mau, enggak. Ngerasain yang lainnya lagi ah gitu. biar kamu tahu, gitu loh. Jadi cinta itu salah kalau dikatakan cinta itu abadi, enggak ada cinta abadi. Tapi kecuali kalau cinta kepada Allah pun tidak abadi. Kalau sudah meninggal baru abadi. Kalau sudah meninggal baru abadi, tapi kalau belum meninggal enggak. Enggak bisa kita kenal abadi. Nanti di akhirat itu abadi. Surga itu abadi, neraka itu abadi, kekekalan itu abadi. Nanti bukan sekarang. Kalau sekarang enggak. Jadi jangan percaya. Buat apa kau mengharapkan, sangat berharap, sangat berpedoman, sangat bersandar pada suami? Kenapa? Siapa suami kamu itu? Suami kamu itu adalah pemakan rezeki. Dia itu hanya teman kamu. Untuk supaya kamu dapat pahala sebanyak-banyaknya. Itu saja, enggak lebih dari batas itu, enggak lebih. Jadi jangan sampai begitu dia itu meninggal sampean. Kamu itu seakan-akan yang memberikan rezeki kamu sudah meninggal juga. Yang memberikan keamanan kepada kamu seakan-akan meninggal juga. Tidak, enggak seperti itu. Jadi sebatas teman untuk kita berjuang mendapatkan pahala serta ridha Allah SWT itu aja, tidak lebih daripada itu. Artinya Pak, jangan tergantung pada suami. Yang penting laksanakan seluruh haknya suami. Haknya tidak dilaksanakan, jangan minta pada suami, minta pada Allah. Apa minta pada makhluk? Minta pada Allah. Itu loh maksudnya. Jadi jangan bersandar kepada seorang pun di dunia ini. Enggak orang tua, enggak suami, enggak anak, enggak murid. Kita berjuang sendiri. Belum tentu nanti setelah kita meninggal dia akan mengirimkan fatihah buat kita. Untuk kita masih hidup, ayo kumpulkan kebaikan sebaik-baiknya. Gitu. Kamu baca Al-Quran untuk siapa? Untuk kamu sendiri. Kamu sholat untuk siapa? Untuk kamu sendiri. Kamu puasa untuk siapa? Untuk kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Itu maksudnya. Jadi jangan bersandar kepada orang lain. Tapi bersandarlah kepada diri kita sendiri. Cukup sebagai tanda kutip yang selalu diperdengarkan dan dibacakan di dalam ayat Al-Quran. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kata kafa bi nafsikal yawm 'alaika hasiba, kafa bi nafsikal yawm 'alaika hasiba. Cukup hari ini sebagai sebuah renungan. Kamu bisa merenungkan sekarang, oh ternyata saya enggak boleh bersandar dong kepada orang tua, enggak boleh bersandar kepada suami, enggak boleh bersandar kepada anak-anak. Ayo dah, itu berarti kamu sudah merenungkan. Kafa bi nafsikal yawm 'alaika hasiba. Jangan sampai tidak merenungkan lagi. Ingat-ingat itu ya. Camkan baik-baik dalam hati. Kenapa? Nanti kalau semua kamu sadar, aku kan punya suami baik. Aku kan punya suami ustaz. Aku kan punya orang tua seorang alim. Aku kan punya anak seorang ustaz. Nah, jangan. Takutnya kecelik, kata orang Jawa. Kamu memang benar. Kamu punya seorang suami. Adalah orang alim. Masalahnya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya istrinya Lut di mana? Istrinya Nabi Lut di mana? Istrinya Nabi Nuh di mana? Istrinya Fir'aun di mana? Yang ini di surga, yang ini di neraka. Nah, sudah jelas. Jadi artinya, jangan kamu bersandar kepada orang lain, bersandar kepada diri sendiri dan kepada Allah. Jangan bergantung kepada amalnya orang lain. Barangkali barokahnya ustadz itu bisa menular kepada saya. Nanti kalau saya meninggal ya tolong ya pakaiannya ustadz ini dipakaikan kepada saya. Siapa tahu menular amal kebaikannya. Jangan bersandar, bolehlah melakukan itu, boleh. Itu untuk mendapatkan keberkahan. Barangkali Allah Ta'ala menjadi malu untuk mengadabnya karena sudah menempel dengan jasadnya pakaian daripada orang yang dicintainya. Tapi jangan tergantung. Tapi kalau tergantung, nah apa gunanya yang dipakai oleh anaknya Nabi Nuh itu? Dari Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh, dari dagingnya sendiri. Tapi lihat bagaimana. Berada dalam neraka. Jadi jangan tergantung. Kenapa? Yang namanya Sayyidina Hussein, Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka itu adalah cucu Nabi yang berinteraksi dengan Nabi, yang selalu terkoneksi dengan Nabi SAW. Berapa kali diciumnya, berapa kali dipeluknya, berapa kali digendongnya, berapa kali kencing di pangkuan Nabi SAW. Begitu cintainya, tapi lihat bagaimana kehidupannya. Orang yang sangat takut kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita cucu-cucunya ini. Nah, jadi lihatlah kepada mereka. Pandang kepada mereka, belajar kepada mereka. Jangan melihat kepada orang yang sekarang ini. Yang tidak lain dan tidak bukan, mereka itu kebanyakan adalah orang-orang yang jauh daripada Allah SWT. Tanpa kita harus sudon kepada mereka. Jangan. Kita harus jaga diri. Jadi tetap jaga hati, bersihkan hati, amalkan segala amal kebaikan sesuai dengan sunnah. Kemudian kita minta kepada Allah, berharap kepada Allah. Sebentar lagi kita akan berpindah dari alam yang fana ini, alam yang penuh dengan penipuan, alam yang penuh dengan kebohongan ini, menuju alam yang lebih baik, insyaAllah. Jadi semoga kita semua termasuk yang gampang dan dimudahkan oleh Allah SWT untuk mengeruk sebanyak-banyaknya pahala Allah serta ridhonya, cinta Allah dan cinta Nabi-Nya. Dan kemudian semoga kita digampangkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, akhlak Nabi-Nya bersemayam di dalam hati kita, sehingga kita semuanya termasuk yang menyebarkan, menyampaikan, menyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW, sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dakwah Nabi kita Muhammad SAW, akhlak Nabi kita Muhammad SAW, sehingga tatkala kita meninggalkan dunia fana ini, langsung dijemput oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alhadiniya wal kulniyatin saliha wa lamana wa sarabu salih al-Fatiha. Ya.